Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah a'azakumullah. Alhamdulillah Allah masih berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di bulan Ramadan ini. Kita berharap semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan, puasa kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah, berbicara tentang kepemimpinan di dalam Islam, maka Islam sebagai agama yang syamil, agama yang sempurna paripurna, tentu tidak meninggalkan pembicaraan tentang kepemimpinan. Islam adalah agama solusi. Padahal kita tahu bahwa manusia ini tidak bisa hidup sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, melainkan mereka butuh yang satu dengan yang lain. Makhluk sosial yang harus tentu ada aturan bagaimana sebuah kehidupan diatur dan bagaimana mengatur di dalam sebuah kehidupan. Oleh karena itu, tidak sebagaimana yang disampaikan oleh orang-orang sekuler bahwa kepemimpinan itu merupakan area publik di mana agama cukup dengan hal-hal yang bersifat privasi, maka tidak demikian dengan Islam. Islam justru memberikan solusi bahwa semua permasalahan haruslah diatur dengan baik. Jangankan kepemimpinan masyarakat luas, tiga orang pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada kita di dalam sebuah perjalanan misalnya untuk mengangkat salah satu di antaranya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Ketika ada tiga orang melakukan perjalanan, maka hendaklah mereka memilih salah satu di antara mereka, yakni untuk mengatur atau menertibkan permasalahan mereka bertiga. Ikhwati fillah azakumullah, karena itu ketentuan-ketentuan kepemimpinan di dalam Islam sudah sangat jelas. Ikhwati fillah, apa itu syarat-syarat seorang pemimpin? Maka syarat yang pertama dan utama adalah dia harus seorang mukmin, seorang muslim yang baik. Karena itu ayat Al-Maidah, ya, surat Al-Maidah ayat 51 menjadi populer. Manakala di saat kaum muslimin dihadapkan pada permasalahan untuk memilih seorang pemimpin non muslim, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'dhum awliya u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan atau memposisikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali, sebagai pemimpin, sebagai orang dekat. Ya, di mana yakni wali, yakni orang dekat, di mana rahasia kita, kita sampaikan kepadanya, permasalahan kita, kita sampaikan kepadanya. Ini tidak boleh. Karena itu di dalam bernegara, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh nasional kita menetapkan bahwa dasar negara kita yang pertama adalah Pancasila. Apa itu? Dasar negara Pancasila, yang sila yang pertama dalam dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang mengesakan Tuhan itu hanya kaum muslimin. Sementara lainnya kita kenal dengan Trinitas. Orang Nasrani Trinitas itu bukan mengesakan Tuhan. Begitu juga orang Hindu Trimurti tiga dewa itu juga bukan mengesakan Tuhan. Apalagi agama-agama yang lain yang mempunyai banyak dewa. Ikhwati fillah azakumullah. Oleh karena itu mutlak manakala seseorang mau memilih seorang pemimpin, apakah itu level negara atau ya presiden misalnya atau hanya seorang ketua RT misalnya, semua pemimpin kita hendaklah yang pertama kali yang harus kita pertimbangkan adalah dia seorang muslim, seorang mukmin yang baik. Ikhwati fillah, bukan hanya seorang mukmin, tetapi kita memilih pemimpin itu adalah mukmin yang bisa menjalankan amanahnya. Tidak boleh seseorang menyerahkan amanah kepada orang yang tidak mampu untuk menunaikan amanah tersebut. Karena kepemimpinan di dalam Islam berarti amanah. Kepemimpinan itu amanah. Sehingga seseorang tidak diperkenankan untuk minta amanah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada salah seorang sahabat yang meminta untuk dijadikan amir, jadikan pemimpin. Beliau mengatakan, namanya sahabat adalah Abdurrahman ibn Samurah. Ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah, fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta alaiha, wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Wahai Abdurrahman bin Samurah, sesungguhnya la tas'alil imarah, janganlah engkau meminta imarah, kepemimpinan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin, ketika engkau minta ya diberi oleh Allah jabatan gara-gara minta, maka wukilta alaiha, kalian akan semua permasalahan diserahkan kepada anda. Yani tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sementara ketika in utitaha an ghairi mas'alatin, ketika anda dikasih kepemimpinan jabatan dengan tanpa minta, maka uinta alaiha, engkau akan diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena ini merupakan amanah, maka seorang pemimpin mutlak dia harus bisa adil. Adil di sini sebagaimana yang di ini bahasa syariat. Adil itu bahasa syariat, bahasa ulama kita. Jadi kalau di dalam ilmu hadis, seorang perawi yang meriwayatkan hadis itu harus adil. Maksudnya adil itu tidak fasik. Adil itu maksudnya tidak melakukan banyak kesalahan. Jadi adil itu orang yang tidak banyak melakukan dosa, tidak fasik. Seperti itu. Tidak zalim, tidak fasik, apalagi kafir. Oleh karena itu, kalau kemudian tokoh-tokoh nasional sepakat, ya kaum muslimin dari kaum muslimin sepakat untuk menjadikan dasar negara kita itu yang kedua, ya kok dasar negara apa? Sila kedua dari dasar negara kita, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka seorang pemimpin haruslah dia adil, dia tidak fasik, tidak kafir, tidak zalim, tidak fasik. Orang yang demikian itu siapa? Yakni orang yang berhukum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjalankan amanah tersebut dengan berhukum kepada Allah. Karena siapapun dia tidak berhukum kepada hukum Allah, tidak tunduk kepada aturan Allah, maka dia adalah bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat di bawahnya faulaika humul zalimun, faula bawahnya lagi faulaika humul fasikun. Siapa saja yang tidak berhukum kepada Allah, maka dia kafir. Oleh karena itu seorang pemimpin mutlak dia harus menjalankan roda kepemimpinannya sesuai dengan syariat Islam. Kalau tidak, berarti dia tidak adil. Wajar kalau pemimpin seperti itu kemudian mendapatkan naungan dari Allah di hari-hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 orang apa Allah akan berikan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Ikhwati fillah, maka kemanusiaan yang adil dan beradab, ini yang pertama kemanusiaan. Seorang manusia itu adalah orang yang beriman. Karena orang yang tidak beriman, derajatnya turun menjadi binatang. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kafir. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Orang-orang kafir itu mereka punya hati tapi tidak bisa merenungkan, tidak bisa berpikir dengan akalnya itu, dengan hatinya. Wa lahum ayunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak bisa melihat yang benar mana, yang salah mana, ya, tidak bisa melihat kebenaran. Wa lahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tetapi tidak bisa untuk mendengarkan perkara yang hak. Maka ulaika kal an'am, mereka itu sebagaimana binatang. Balhum adall, bahkan lebih sesat lagi. Karena apa? Kalau binatang itu bisa merusak, tetapi kerusakan yang ditimbulkan oleh binatang tidak begitu besar. Ya. Kalaupun ada sapi yang merusak tanaman paling satu sawah, tetapi kalau manusia yang merusak, ini bisa berantakan dunia ini. Oleh karena itu, balhum adall, lebih sesat orang yang tidak punya apa orang karena sebagaimana binatang, orang yang tidak beriman atau orang kafir itu sebagai binatang, maka tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Karena dasar kepemimpinan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil, manusia dan adil dan beradab. Adil ini bahasa syariat, begitu juga adab itu bahasa syariat. Tidak ada bahasa Indonesia dengan kata-kata adab, tidak ada bahasa dunia ini yang pakai kata-kata adab kecuali bahasa syariat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Rasul, Allah telah mendidikku dan memperbaharui adabnya, ya. Adab apa? Fa ahsana ta'dibi, dan memperbagus adabnya kepadaku. Memperbagus pendidikannya kepadaku. Ikhwati fillah, karena itu ketika kita mau menentukan seorang pemimpin, maka pilihlah orang itu adalah orang yang sekiranya mampu untuk berbuat adil, ya, mampu menunaikan amanahnya seperti itu. Karena seorang pemimpin yang dia tidak adil, tidak menunaikan amanah, tidak menunaikan amanah yang ia emban, bahkan dia melakukan apa curang atau penipuan terhadap rakyatnya, maka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min 'abdin istar'ahullah ala ra'iyatin thumma lam yuhidha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah." Tidaklah seorang hamba dipercaya oleh Allah atau Allah memberikan kekuasaan kepadanya terhadap rakyatnya, kemudian dia tidak melakukan nasihat menghendaki baik, dia melakukan penipuan, dia apa menipu, dia tidak amanah kepada rakyatnya, illa lam yajid raihatal jannah, kecuali dia tidak akan mencium bau surga. Ikhwati fillah azakumullah, berikutnya seorang pemimpin manakala dia itu pemimpin publik, maka dia harus laki-laki. Adapun perempuan boleh memimpin tapi hanya domestik lokal, yakni di keluarganya saja. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini sebagai tanggung jawab. Maka tanggung jawab publik itu hanya dibebankan kepada laki-laki. Yang boleh berperan di dalam publik adalah laki-laki, kecuali hal-hal yang menyangkut perempuan, wilayah perempuan. Ikhwati fillah azakumullah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah, beliau sallallahu alaihi wasallam menanggapi ketika orang Persi mengangkat putri, ya, ketika Anusirwan Kaisar Kisro, ya, Kisro Persia itu meninggal, kemudian mereka mengangkat putri Kisro Anusirwan itu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, la yufliha qaumun, sebagian riwayat berbunyi la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Ikhwati fillah azakumullah, berikutnya yang perlu kita pertimbangkan di dalam memilih seorang pemimpin, dia adalah pemimpin yang sanggup untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, pemimpin yang tidak memecah belah persatuan kaum muslimin, pemimpin yang menyatukan kaum muslimin, pemimpin yang berada di tengah-tengah kaum muslimin, bukan pemimpin golongan, bukan pemimpin yang cenderung kepada partainya sendiri, kepada kelompoknya sendiri. Pemimpin harus mengayomi seluruh kaum muslimin. Karena itu syarat seorang pemimpin berikutnya adalah persatuan Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena konteksnya adalah keindonesiaan. Ikhwati fillah azakumullah, ukhuwah di antara kaum muslimin ini mutlak harus kita tegakkan. Maka kewajiban seorang pemimpin pertama kali dia tentu karena rakyat ada pada genggaman mereka, ya, genggaman para pemimpin ini, maka pemimpin tidak boleh memecah belah persatuan kaum muslimin. Memecah belah persatuan kaum muslimin hukumnya haram. Syaqqu asal muslimin itu haram. Semua ulama sepakat seperti itu. Oleh karena itu seorang pemimpin ini harus memperhatikan, ya, harus mempunyai perhatian yang serius terhadap ukhuwah atau solidaritas di antara kaum muslimin. Berikutnya seorang pemimpin kita pilih dengan syura, harus menegakkan musyawarah. Kalau ada permasalahan diselesaikan dengan dengan musyawarah, ya, musyawarah dan kebijakan dengan bijak seperti itu. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'murhum syura bainahum, dan urusan mereka adalah syura, dimusyawarahkan bainahum di antara mereka. Karena itu kemudian ulama-ulama kita, ya, ulama-ulama kita menyatakan bahwa atau menetapkan bahwa sila berikutnya, ya, sila berikutnya yang nomor 4 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Hikmah itu adalah al-ilmu nafi'. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa saja yang dikasih al-hikmah, al-hikmah itu ilmu nafi', faqad utiya khairan katsira. Maka orang ini benar-benar diberi kebaikan yang banyak sekali. Oleh karena itu pemimpin haruslah dia orang yang berilmu. Pemimpin harus orang yang berilmu. Karena hampir seluruh permasalahan umat ini bisa diselesaikan dengan ilmu. Orang yang tidak berdasarkan ilmu di dalam mengambil kebijakan, orang yang tidak berdasarkan ilmu di dalam bertindak, maka tentu akan menjadi musibah bagi rakyatnya, manakala seorang pemimpin tidak punya ilmu. Ikhwatifillah, ilmu saja tidak cukup, melainkan harus disertai dengan kebijaksanaan. Maka seorang alim, seorang pemimpin yang alim, yang bijak, yang hakim, ini akan diharapkan akan membawa masyarakat kepada kemakmuran. Ikhwatifillah azakumullah, karena itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa perwakilan? Ya karena tidaklah di dalam Islam tidak harus pemilu itu kemudian ikut rakyat ikut semua, tetapi cukup mewakilkan seperti itu, cukup mewakilkan di dalam memilih seorang pemimpin. Ya, boleh langsung, boleh tidak langsung. Ikhwati fillah azakumullah, berikutnya, ya, jadi Pancasila ini diilhami dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mawardi fil Ahkam Sultaniyah, sehingga tidak bisa kemudian kita mengabaikan kedudukan Pancasila kalau memang yang digendaki adalah seperti yang digendaki oleh ulama-ulama kita. Berikutnya sila yang nomor 5, ya, syarat seorang pemimpin atau apa dasar seorang pemimpin ketika melakukan sebuah kebijakan di dalam kepemimpinannya adalah keadilan bukan hanya keadilan sosial, tapi keadilan hukum dan keadilan sosial seperti itu. Dia tidak boleh pilih kasih. Dia harus adil di dalam menetapkan hukum, di dalam apa mengambil sebuah kebijakan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin sarqat, laqata'tu yadaha." Andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, maka kata Rasul, sendiri yang akan memotong tangannya. Karena apa? Karena semua sama di hadapan hukum. La muhabata bainallahi wa bain ahadin min khalqih. Tidak ada KKN antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kaum muslimin ya, di dalam menyembah Allah sama, di dalam mentauhidkan Allah sama, di dalam mendekatkan diri kepada Allah sama. Maka semua kaum muslimin di hadapan hukum sama. Ikhwati fillah azakumullah, maka apa yang ada di dalam Pancasila ini sekali lagi diilhami dengan apa yang ada di dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah ya, karangan Al-Imam Al-Mawardi. Karena itu tidak selayaknya kemudian kaum muslimin mau dibentur-benturkan dengan Pancasila. Selama Pancasila itu adalah seperti apa yang dikendaki oleh ulama-ulama kita. Kita tahu bahwa Pancasila itu bahasanya adalah bahasa syariat, tidak dikenal misalnya tadi apa? Keadilan, adil itu bahasa syariat. Begitu juga adab itu bahasa syariat, musyawarah itu juga bahasa syariat dan seterusnya. Dengan cara semacam itu, maka seorang pemimpin akan berusaha untuk melakukan apa yang ia tentukan, yang ia apa lakukan di dalam menetapkan kebijakan berdasarkan hukum-hukum Allah dasar dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada kewajiban bagi seorang rakyat manakala seorang pemimpin memerintahkan maksiat untuk mentaatinya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq." Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib taat kepada pemimpin kita selama kita diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat sangat jelas sekali. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, pemimpin-pemimpin, orang yang menguasai urusan kalian semua. Ikhwati fillah azakumullah, karena itu taat kepada pemimpin adalah pada dasarnya taat kepada Rasulullah, dan taat kepada Rasulullah pada dasarnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita diperintahkan sesuatu yang tidak melanggar syariat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ata'ani faqad ata'a Allah. Wa man asani faqad asa Allah." Siapa yang taat kepada aku? Siapa yang taat kepada aku? Maka dia sebenarnya telah taat kepada Allah. Dan siapa yang maksiat, yang durhaka kepada aku, maka dia telah durhaka kepada Allah. "Wa man yuti'il amir faqad ata'ani. Wa man ya'sil amir faqad asani." Siapa saja yang taat kepada pemimpin, maka dia telah taat kepadaku. Dan siapa yang maksiat, durhaka kepada seorang pemimpin, maka dia telah durhaka kepadaku. Ikhwati fillah, oleh karena itu ketaatan kepada seorang pemimpin ini adalah mutlak. Tentunya dengan syarat pemimpin-pemimpin yang kita sebutkan tadi. Pemimpin yang tidak nyeleweng dari Islam. Pemimpin yang dia masih megang teguh Islam seperti itu. Pemimpin yang tidak terang-terangan menyerang Islam. Pemimpin yang tidak terang-terangan kafir. Pemimpin yang tidak terang-terangan menghidupkan hal-hal yang buruk seperti itu. Hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Karena ketika seorang pemimpin kok justru menegakkan sesuatu yang bertentangan dengan Islam, maka ya, atau apalagi kekufuran ya, seseorang pemimpin memperkuat kekufuran, kufran bawahan, kekufuran yang jelas, maka pada saat itu baru seseorang diperbolehkan untuk keluar dari pemimpin. Tetapi selama pemimpin itu masih menjalankan sholat, pemimpin itu masih menjalankan zakat, masih menjalankan syariat Islam, masih menjalankan rukun-rukun Islam, maka kita tidak boleh keluar dari pemimpin. Kita tidak boleh melakukan pemberontakan. Man kharaja anil amir shibron mata mitatan jahiliyatan au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang keluar dari taat terhadap seorang pemimpin satu jengkal saja, kemudian ia mati, maka mati jahiliyah. Oleh karena itu, mari ya, kita tegakkan aturan dalam Islam ini. Bagaimana kita memilih pemimpin kita, bagaimana seorang pemimpin melakukan tugasnya terhadap rakyatnya. Dengan cara semacam itu, manakala kaum muslimin benar-benar menegakkan aturan main di dalam memilih kepemimpinan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberkahi kita semua. Barakallahu fikum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim, wa nafa'ani wa iyyakum bi amfi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu jawadun karim raufur rahim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.